wanita sedang berwudu di samping sebuah istana yang sangat megah. Istana itu super megah. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam pun penasaran, ini punya siapa istana yang megah ini? Lalu ditanya, beliau bertanya, istana siapa yang super megah ini? Qalu, para malaikat menjawab, ini istana Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ini salah satu nas yang menunjukkan Umar ibn Khattab itu ahli surga. Tiba-tiba kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku teringat pada sifat cemburunya Umar. Umar itu pencemburu. Setiap lelaki wajib memiliki rasa cemburu. Yang tidak memiliki rasa cemburu namanya apa? Dayus. Istrinya mau keluar mengumbar aurat atau tidak, jadi tontonan orang atau tidak, sebodo amat. EGP. Malah bangga ya. Lihat istri saya kan cantik, mengalahkan seluruh artis tercantik, Miss Universe juga kalah. Bangga. Makanya jangan pakai kerudung, jangan ditutup itu muka. Bangga dia. Dayus itu namanya. Citranya dayus itu bagus apa buruk? Buruk. Orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Jangan sampai ini jadi nama. Aduh, dayus namanya bagus banget. Istrinya hamil, bro, melahirkan awa-awa, dayus. Jangan. Aku teringat kepada kecemburuan Umar bin Khattab, lalu aku berpaling mundur menjauhi istana tersebut. Ternyata Umar ada di sana. Umar menangis. Ini tangisan sedih apa bahagia? Sedih apa bahagia? Terharu. Haru itu sedih apa bahagia? Bahagia ya, bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia sudah memiliki kapling istana megah di surga. Berdasarkan wahyu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi tidaklah berbicara kecuali wahyu, tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Berkata Umar, alaika Umar ya Rasul, apakah kepada engkau aku pantas cemburu wahai Rasulullah? Apa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Dalam hadis yang lain berkata Nabi alaihi salatu wasalam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau mi'raj. Thumman talaqa bi hatta antahiya ila sidratil muntaha. Faghashiyaha alwanun la adri mahi. Thumma adkhaltul jannah. Fa'idha fiha haba'ilul lu'lu wa'idha turabuha al-misq. Kata Nabi SAW, lalu Jibril membawa aku ke suatu tempat. Hingga aku tiba di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ditutup oleh warna-warni yang super indah. Yang aku tidak tahu warna-warni itu apa. Luar biasa indahnya. Lalu aku dibalut dimasukkan ke dalam surga. Beliau melihat apa saja isi surga di sana. Dan hadis ini termasuk salah satu di antara dalil bahwa surga itu sudah ada. Dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari berbicara tentang hadis yang menjelaskan tentang salat kusuf. Salat apa tuh? Salat kusuf salat apa? Gerhana apa? Matahari apa bulan? Gerhana matahari. Salat kusuf. Beliau ketika salat mengatakan bahwa seolah-olah beliau itu ketika sholatnya maju dan ingin meraih sesuatu, tiba-tiba mundur kembali dalam sholatnya. Selesai sholat ditanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Engkau maju kemudian mundur. Ketika maju mengulurkan tangan seperti yang mau meraih sesuatu. Beliau menjawab, Uridat alayhil jannat wan nar, telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Wa aradtu an atanawala minal jannah an quda faqasarat yadaya anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin memetik salah satu di antara buah-buah yang ada di surga, tapi tanganku tidak bisa menjangkaunya. Beliau menyatakan, lau akhadtuhu la akaltu min ma baqiyatid dunya. Seandainya aku mampu meraihnya, lalu kalian akan memakannya, tidak akan ada lagi kesenangan dunia yang tersisa bagi kalian. Seluruh kenikmatan kesenangan surga semuanya tertutup, terkalahkan oleh satu gigitan memakan buah surga. Tapi karena beliau tidak mampu menjangkaunya, maka para sahabat tidak bisa memakannya. Lalu aku melihat di dalamnya ada orang namanya, lalu aku pun melihat neraka. Aku melihat ada seorang, orang itu dikenal dengan nama Amr bin Luhai, ya jurru qasbahu finnar. Si ususnya itu terburai dan dia menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Siapa dia? Dia adalah orang yang pertama kali membuat berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus kata beliau, wa ra'aitul mar'ata allati udzibat a'adzabat hirratan habisatha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku melihat seorang wanita yang diazab. Kenapa diazab? Karena dahulu dia pernah mengazab atau menyiksa kucing. Kucing itu dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makanan sendiri sampai dia mati. Kata orang Selaco, dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban, dikurung tadi awur itu tidak diberikan makanan, dicangcang itu diikat dan tidak diberi makan, tidak dilepaskan juga, ya mati kelaparan dia, sampai mati dia. Dia itu diazab nantinya di akhirat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lam ara mandaran kal yaumi afdha. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada apa yang aku lihat di hari ini. Beliau melihat surga dan neraka. Oleh Allah diperlihatkan, dan itu semua menjadi dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ashabu Sunan dan Musnad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi alaihi salatu wasalam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nar, arsala Jibril ilal jannah. Faqala idhhab fanzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha." Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril ke surga. Kata Allah, hey Jibril, kamu pergi ke surga dan lihat. Lihat ke dalamnya, lihat juga kenikmatan yang aku siapkan bagi para penghuni surga. Pergilah malaikat Jibril ke surga dan melihat isinya, wah luar biasa mewahnya, luar biasa megahnya, luar biasa menakjubkan, bikin orang ngiler. Lalu Jibril kembali lagi. Kata Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, tak ada seorang pun manusia yang pernah mendengar keindahan surga, kecuali pasti dia akan memasukinya. Karena dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh, surganya indah sehebat itu, wah saya harus masuk ke sana. Makanya bersungguh-sungguh, beribadah, bertauhid, beramal soleh. Jadi tak ada seorang pun yang mendengar indahnya surga, kecuali pasti dia akan masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu Allah memenuhi jalan-jalan menuju surga dengan kesenangan, dengan kebahagiaan yang melalaikan, tetapi itulah yang Allah haramkan. Dipenuhi. Jalan menuju surga itu Allah penuhi dengan jalan-jalan yang menyulitkan, yang sulit, yang susah, yang harus mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, waktu, mental dan fisik, dikerahkan semuanya untuk bisa menuju ke surga. Ternyata jalan menuju surga sangat susah dan sulit untuk dilewati. Kata Allah, sekarang kamu lihat lagi. Dilihat lagi oleh malaikat Jibril. Wah, jalan menuju surga ternyata berat, susah. Malam-malam harus bangun, lagi ngantuk, dingin gitu ya. Kemudian malesnya bukan main. Lampu mati, hujan, tetangga baru mati. Waduh. WC-nya di apa, toiletnya agak jauh dari kamar, di pojok sana, remang-remang, takut. Harus begitu. Siangnya harus melaparkan diri, menghauskan diri dengan banyak saum. Bibirnya itu harus kering karena banyak membaca Al-Quran dan banyak berzikir. Harta juga gak bisa lama-lama ditahan, harus infak dan sedekah. Itu berat secara fisik, secara psikis. Seringkali secara fisik mudah, tapi secara psikis yang susah. Itu jalan menuju surga. Kata malaikat Jibril, ya demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Saking banyaknya kendala, godaan dan halangan. Lalu Allah menciptakan neraka, diutus Jibril lihat ke dalam neraka. Dilihat oleh Jibril, mengerikan. Lalu kembali, ya Allah, demi kemuliaanmu tak akan ada seorang pun manusia yang mendengar dahsyatnya neraka, kecuali pasti mereka akan selamat dari neraka. Karena takut. Mereka akan menjauhi seluruh penyebab masuknya neraka. Akan menjauhi syirik, menjauhi kufur, menjauhi bid'ah, menjauhi dosa dan maksiat. Semua yang menjadi penyebab akhir neraka pasti akan dihindari oleh orang ini. Lalu Allah menghiasi jalan menuju neraka dengan hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan, yang menggoda, yang menggiurkan, yang bikin orang ketagihan. Seluruh yang Allah haramkan rata-rata punya daya tarik. Selain punya daya tarik, juga mengandung unsur candu, bikin orang ketagihan. Coba, apa sih yang Allah haramkan pasti menyenangkan? Mabuk, itu katanya menyenangkan. Judi, menyenangkan. Zina, menyenangkan. Babadog, gerarampok, itu menyenangkan kalau hasil, ya. Merampok, ya, mencuri dan seterusnya, menyenangkan. Tapi itulah yang menjerumuskan orang ke dalam neraka. Sekarang kau lihat lagi, hei Jibril, dilihat lagi, lalu kembali, ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang selamat dari api neraka. Sebab jalan menuju neraka itu begitu menyenangkan, begitu menggembirakan, begitu membahagiakan. Banyak orang terlena. Walaupun mereka sadar di ujung jalan kesenangan itu ada neraka. Tanya kepada tukang mabok, tahu gak ini dosa? Tahu gak ini penyebab masuknya kamu ke dalam neraka? Tahu. Terus kenapa kamu lakukan? Habis menyenangkan. Urusan surga neraka urusan nanti. Sebelum mati saya akan taubat. Dikiranya mati itu bisa diketahuinya. Ada gak orang yang lagi nyekek botol mati? Banyak, lagi mabok mati banyak. Karena ode. Atau gak ode sudah habis pulang jeger ditabrak. Mati dalam keadaan mabuk. Banyak yang seperti itu. Nah, apa yang dialami, yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Allah telah menciptakan surga, menciptakan neraka, menunjukkan surga dan neraka sudah ada, ya. Inilah poin yang kedua tentang surga neraka. Pertama, surga neraka wajib diyakini keberadaannya karena diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, surga dan neraka sudah ada sekarang. Nah, ketiga, ini syubhat yang ketiga ini banyak menyebar. Makanya wajib kita jelaskan seterang-terangnya kepada manusia. Ketiga, i'tiqadu dawamihima wa biqaihima biibqaillahi lahuma wa annahuma la taftiyan la tafniyani abadan wa la yanfi man fihima. Ketiga, meyakini kekalnya surga dan neraka karena Allah yang mengekalkan surga dan neraka. Surga dan neraka tidak mustah, tidak hancur. Tidak musnah, tidak hancur juga penghuninya. Apakah dari sini disimpulkan manusia juga kekal abadi kelak di akhirat? Iya. Kata siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran Surah At-Taubah ayat 110 menyatakan khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ahli surga itu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah kekal ada tambahan selama-lamanya. Ta'kid menguatkan khalidina itu kekal abada selama-lamanya. Ini menguatkan. Dan juga penghuni surga itu tidak mengalami kelelahan, kepenatan, kebosanan. Kalau di dunia, senikmat apapun, sesenang apapun, pasti ada bosannya, ya. Sebut makanan yang paling antum sukai. Daging umpamanya. Sok tiap hari makan daging sehari 3 kali. Tak olah batunya. Ongkek olah teh. Apa bahasa Indonesia olap? Muntah mah utah. Beda lagi. Olap itu lebih kecil daripada muntah. Bosen. Aktivitas apa yang paling menyenangkan bagi kita? Tidur. Sok tidur seharian. Dah liur tuh. Nih, di dunia itu. Ada bosan. Kendaraan yang paling mewah apa? Mobil yang mewah umpah. Sampai ngemplad. Ngenyod. Empuk suspensinya itu kalau pas ada tanggul atau ada lubang tuh malah enak plek, asa diemple-emple. Kemana pergi setiap hari pakai itu bosen, jenuh. Sekali-kali ingin pakai angkot, sekali-kali ingin pakai motor. Di dunia itu, di akhirat gak ada bosan begitu. Ya, karena kebosanan dan penderitaan dan penderitaan tidak akan ada di surga. Allah berfirman la yamassuhum fiha nasbun wa ma hum minha bimukhrajin. Di dalam surga mereka tidak merasakan kepenatan, kelelahan, kesusahan, kebosanan enggak. Dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan selama-lamanya dari dalam surga itu. Mereka tidak mengalami kematian kecuali kematian pertama ketika di dunia. La yadzuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim fadlan mir rabbika dzalika huwal fawzul azim. Mereka tidak lagi merasakan kematian di surga kecuali hanya kematian pertama dahulu ketika di dunia. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka Jahim sebagai karunia dari Rabbmu, dan itulah keberuntungan yang besar. Itu tentang surga kekal. Adapun tentang neraka, Allah berfirman di banyak ayat, di antaranya An-Nisa 168-169. Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, mereka itu tidak akan diampuni oleh Allah. Allah juga tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan yang menuju ke neraka Jahannam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah keluar, wama hum bi kharijina minan nar, mereka itu tidak akan pernah keluar selama-lamanya dari api neraka. Dan banyak ayat-ayat yang senada dengan itu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah. Fayunadi munadin ya ahlal jannah fayasra'ibuna wa yandurun wa fayaquluna hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal maut. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَهُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, ketika ahli surga semua sudah ke surga, ahli neraka semua sudah ke neraka, maka kematian akan didatangkan berupa seekor kambing yang bertanduk besar. Jadi diwujudkan dalam bentuk kambing. Lalu malaikat yang membawa kambing itu ke tengah-tengah antara surga dan neraka bertanya, hei ahli surga. Lalu ahli surga ngaronyok, apa ngaronyok teh? Berkumpul melihat, ya, dan memperhatikan. Kalian tahu enggak kambing ini apa? Mereka menjawab, ya tahu. Itu adalah maut, itu kematian. Semua sudah pernah mengalaminya, jadi tahu. Walaupun berubah wujud menjadi apa? Kambing. Ahli neraka juga tahu. Ya. Lalu disembelihlah kambing yang menjadi simbol kematian itu, matilah kambing itu. Apanya yang mati? Mati. Matinya sudah mati. Karena matinya sudah mati, tidak ada lagi mati setelah itu, karena matinya sudah mati. Setelah itu malaikat itu berseru, hei ahli surga, sekarang kalian abadi, tidak ada lagi kematian. Hei ahli neraka, sekarang kalian abadi, tidak ada lagi kematian dalam neraka. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran, ya, di dalam surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasara idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Berikan peringatan kepada mereka tentang hari yang penuh penyesalan ketika urusan sudah ditetapkan. Maksud penuh penyesalan itu disembelihnya kambing yang menjadi simbol kematian. Menyesal ahli neraka itu, aduh, sudah menderita, tersiksa, waktunya tidak ada batasnya. Tadinya mereka sudah sangat sedih menderita dengan masuknya mereka ke dalam neraka. Setelah disembelihnya kematian, ya, yang menyebabkan mereka tidak mati lagi di tengah kesengsaraan, mereka bertambah sedih lagi. Sampai dalam firman Allah, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Oleh karena itulah, maka wajib diyakini surga itu abadi, kekal. Neraka juga kekal dan abadi. Kata siapa? Kata Allah. Kalau timbul ada orang yang menyanggah, enggak, surga dan neraka enggak abadi. Kenapa? Pakai logika. pakai akal dan sepotong ayat yang difahami oleh akal. Loh, kalau surga dan neraka abadi, penghuninya juga abadi, manusia dan jin juga abadi gitu ya, kok berarti menyamai sifat Allah karena Allah juga abadi gitu kan? Padahal lalu dikutip ayat Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyerupai. Kalau surga kekal, neraka kekal, manusia jin juga di dalamnya kekal, menyerupai sifat Allah dong yang abadi, ya ini enggak boleh. Lalu disimpulkan surga dan neraka tidak kekal. Ini otak kan ya? Benar apa salah? Seperti benar. Kalau seperti benar artinya apa? Enggak benar. Orang itu seperti monyet. Monyet bukan? Bukan, cuma mirip. Bukan monyet tapi. Orang yang matanya burem gitu ya, bisa salah. Ini monyetnya ternyata orang. Kayak tadi, seperti benar. Orang awam bakal samar. Kayak, eh benar ya gitu. Karena buta dari segi ilmu. Tapi kalau orang melek, monyet ini, orang bukan monyet gitu. Orang itu bisa ngomong sama dengan kita, cuma wajahnya mirip. Tapi ini orang gitu, gak akan tertipu ya. Walaupun dimasukkan ke kebun binatang, disatukan dengan monyet, tetap orang yang melek, ini orang, kenapa dimasukkan? Di mana letak kesalahan orang tadi? Letaknya pertama mentakwil, ya. Yang kedua berkesimpulan bertolak belakang dengan ayat, kata Allah, kata ayat dalam Al-Quran, Allah menyatakan khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamai dalamnya. Oleh otak orang tadi enggak kekal, dengan alasan kalau kekal menyerupai sifat Allah. Sama aja dengan begini, salah satu sifat Allah mendengar dan melihat ya. Allah mendengar enggak? Melihat enggak? Kata siapa? Kan kita enggak lihat Allah. Kata Allah, innallaha kana sami'an basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Itu Allah yang menyatakan, oh iya. Terus, kalau memang Allah mendengar dan melihat, manusia atau makhluk mendengar dan melihat enggak? Kalau tidak boleh sama dengan sifat Allah, gak boleh kita katakan manusia buta semuanya, tuli semuanya. Karena kalau melihat dan mendengar berarti menyerupai sifat Allah. Apa itu kesimpulannya? Enggak. Manusia melihat dan mendengar enggak? Iya. Kata siapa? Kata Allah. Wa ja'alnahu sami'an basira. Surat apa itu? Saya tanya, itu Al-Muzammil atau Al-Mudathir? Waja'alnahu sami'an basir, al-musami'a apa al-mudathir? Al-mudathir? Salah. Al-musami'a? Salah juga. Al-insan. Al-insana. Hal ata alal insani hina minad dahri lam yakum syai'an madhkur. Inna khalaqnal insana. Terus di akhir ayat ini, wa ja'alnahu sami'an basir, dan kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Itu ayat, manusia mendengar dan melihat. Sekarang realita, realita yang kita alami, kita manusia apa bukan? Yakin manusia? Yakin, bukan seperti ya. Yakin manusia. Kita mendengar dan melihat enggak? Mendengar, kata siapa? Ya kita langsung mengalami itu, lihat. Saya melihat antum semua. Antum lihat saya kan? Ya. Mendengar enggak? Mendengar. Kalau begitu sama dong sifat Allah dengan sifat manusia. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Tentang makna mendengar melihatnya sama. Tapi yang beda apa? Kaifiat, caranya, hakikatnya. Hakikat dari melihat kita dengan melihat Allah itu yang beda. Cara melihat kita dengan melihat Allah itu yang berbeda. Nah itu yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana melihat kita tahu melihat kita begini. Bagaimana mendengar kita? Kita tahu mendengar kita begini. Bagaimana mendengar dan melihat Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Yang jelas cara melihat Allah, cara mendengar Allah jauh berbeda, tidak ada yang sama dengan cara mendengar makhluk manapun. Allah berilmu tidak? Mengetahui? Ya. Kita berilmu tidak? Ya. Sama enggak mengetahuinya kita dengan mengetahuinya Allah? Jauh berbeda. Atau jangankan kita dengan Allah, kita dengan semut. Kita mengetahui di sana ada gula dengan cara bagaimana? Dilihat, ah gula tuh. Ay semut gimana cara mengetahui di sana? Coba di mana ada gula? Semut walaupun jauh datang. Apa mereka punya teropong? Wah, ada gula. Enggak ya. Bagaimana cara mereka mengetahui ada gula? Umpamanya rumah itu dibersihkan, disemprot pakai pewangi apapun yang bisa mengusir seluruh binatang di sana. Ya, tumpahkan kopi, truk tinggalkan. Ya, berapa lama tiba-tiba itu tumpahan kopi sudah dikerubuti semut. Dari mana itu semut? Wallahu alam, enggak tahu. Tadinya bersih, enggak ada. Tiba-tiba ada. Dan saya mah aneh tuh, saya pernah punya pengalaman dari Jakarta menuju Indramayu pakai mobil. Pantura, tahu kan panas gitu ya. Saya bawa, gak perlu saya sebut mereknya ya, soft drink. Soft drink itu manis apa tidak? Manis, tumpah di dashboard. Aduh, gitu, udah di, cuma dilap saja tapi tidak dilap pakai lap basahnya. Itu perjalanan dalam keadaan panas. Gak pernah lama semut sudah mengerubuti. Itu dari mana semut coba? Apa loncat dari luar gitu? Itu di mobil itu ada gula tuh. Entah dari mana itu datangnya. Mungkin dari ngumpet-ngumpet di sela-sela mobil ya, kita gak tahu. Eh datang itu ada. Dari mana mereka tahu? Kalau kita tahu, lihat. Oh ada tumpahan soft drink di sana. Kalau mereka nah, gimana taunya? Wallahualam. Apakah dengan, kan punya antena ya? Nah, ada sinyal gitu. Jadi si gula itu menyebarkan sinyal. Ya, 4G. Ketangkap sama sinyal semut, sama internet semut. Wah, pasukan di sana ada gula datang. Makhluk dengan makhluk cara mengetahui sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Semut aja cara mengetahui semut kita enggak tahu, apalagi cara mengetahui Allah Azza wa Jalla. Semut punya mata? Wallahu a'lam mungkin punya. Bagaimana cara melihatnya? Enggak tahu kita. Apalagi Allah, bagaimana cara melihat Allah nggak tahu. Nah itu perbedaannya. Kita melihat Allah melihat, tapi cara melihatnya, hakikat melihatnya itu sama. Kita abadi, Allah abadi. Abadinya kita tahu. Abadi kita apa? Tidak ada akhirnya, selama-lamanya. Bagaimana abadinya Allah, baqanya Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak sama dengan abadinya makhluk. Sudah. Jangan ditanya terus bagaimana itu abadinya Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Aku maha gimana? Nah, itu mentakyif namanya. Mempertanyakan bagaimana sifat Allah. Takyif dan takyif terlarang. Allah melihat, bagaimana melihatnya Allah? Takyif itu enggak boleh. Allah mendengar, bagaimana mendengar Allah? Takyif itu enggak boleh. Allah istiwa di atas arus, karena Allah menjelaskan itu. Gimana istiwa? Takif, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu yang jelas, tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya. Termasuk abadinya Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya. Jadi wajib kita yakini bahwa surga dan neraka itu apa tadi? Abadi, ya. Itu poin yang keberapa? Ketiga. Keempat. Jumat depan kita lanjutkan. Sekarang sudah cukup waktu untuk menjelaskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Karena ini siaran langsung dari Roja Cilengsi. Kita tidak menerima pertanyaan dari jamaah. Kita persilakan kepada Akhi Fawas di studio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat bisa kirim ke 0819896543. Baik, kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Ya, silakan Ibu. Bisa mungkin bergeser karena sinyalnya yang kurang baik, kami terima. Ya, silakan dicoba kembali Ibu. Saya mau tanya gimana cara memperingatkan orang tua dan kakak perempuan saya, karena kalau diajak ngobrol tuh suka memperalihkan pembicaraan. Gimana cara mengajak ngobrol tentang mengingatkan surga dan neraka, karena mereka suka tidak sholat, tidak menutup aurat. Iya. Baik. Itu saja Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu interaksinya. Kami persilakan Ustaz. Ya, silakan coba kembali Ibu. Terima kasih Ibu interaksinya, kami persilakan. Taib barakallahu fik, Ibu yang barusan bertanya, bagaimana cara mengingatkan orang-orang yang gak sholat, tidak menutup aurat, agar takut kepada surga dan neraka, ya? Takut ke neraka dan mengharapkan surga. Barakallahu fik. Mungkin ini mewakili banyak orang. Saudara-saudaranya, keluarganya, sahabat dekatnya seperti itu, jauh dari agama, ya. Tapi mereka tanggung jawab kita. Kalau kawan sebodoh amatlah, sudah diingatkan. Tapi ini keluarga, kadang ayah, kadang ibu, kadang adik, kakak gitu ya, kadang anak, atau bahkan kadang pasangan hidup, suami atau istri. Bagaimana caranya? Ya, baik. Pertama, jangan lupa mendoakan hidayah untuk mereka. Itu yang pertama. Dalam setiap sholat kita, di momen-momen yang mustajab untuk berdoa, seperti ketika Ramadan, ketika saum, ketika berbuka, ketika sahur, ketika di malam hari, silakan. Setiap saat di bulan Ramadan adalah saat yang bagus untuk berdoa dan diijabah doanya insyaallah. Doakan hidayah bagi mereka. Kedua, tetap dakwahi dengan cara apapun yang dibolehkan oleh syariat yang menyebabkan dakwah ini bisa sampai ke mereka. Kalau dengan cara obrolan mereka tidak dengar, cari cara lain, ya. Umpamanya kalau kita serumah dengan mereka, kita setel radio keras-keras di dekat mereka agar mereka juga mendengar. Mereka pindah, kita pindah. Tadinya di ruang tamu, pindah ke ruang tengah, kita pindah lagi. Pindah ke dapur, kita pindah lagi. Bawa radio tuh. Kata mereka nanya, kamu kenapa ngikutin saya terus? Bilang, saya kan kangen, ingin dekat. Tapi gak ingin juga lepas dari radio, ini kajiannya bagus ini. Gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi jalan. Awalnya mereka cuma pura-pura gak dengar, tapi sambil dengar, lama-lama tertarik juga dan hidayah Allah masuk. Ini bisa dengan cara seperti itu. Kedua, coba pancing mereka untuk melakukan amal soleh, kebaikan yang mungkin mereka mau melakukannya. Karena apa? Setiap kebaikan selain menghapus dosa juga mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Apapun kebaikan itu, Ajak mereka untuk infak, untuk sedekah, untuk nyumbang ke orang-orang yang membutuhkan, untuk berbuat kebaikan, untuk menolong orang lain. Karena biasanya kalau menolong orang lain tidak dianggap bagian dari pengamalan agama, tapi ini sekedar aksi sosial kemanusiaan gitu kan. Ini dilakukan juga oleh orang-orang kafir yang gak percaya kepada Allah, gak percaya kepada akhirat, dilakukan juga oleh orang-orang ateis. Atas dasar kemanusiaan, atas dasar jiwa sosial, mereka mau melakukan itu. Ingat, setiap kebaikan, walaupun dilakukan oleh orang kafir, Allah akan balas dengan kebaikan pula. Apalagi saudara kita bukan kafir, muslim, tapi yang fasik, semoga Allah menggantinya dengan hidayah. Allah membalasnya dengan hidayah, sehingga orang itu menjadi terbuka hatinya. Ya, pancing untuk melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu. Karena kebaikan bisa mengundang turunnya hidayah selain menghapus sebagian dari dosa orang-orang tadi. Ini yang kedua. Ketiga, dakwahi mereka dengan kemuliaan akhlak. Sering saya kemukakan, banyak orang yang keras hati, tidak mempan dibacakan ayat, dibacakan hadis, diberikan ceramah, tapi hatinya luluh dengan kemuliaan akhlak kita. Tunjukkan kemuliaan akhlak kita, kepedulian kita, perhatian kita, pertolongan kita kepada mereka tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari mereka. Yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pun tidak kita harapkan dari orang yang kita bantu, yang kita tolong, yang kita perhatikan. Balasan yang kita harapkan, in ajriya illa Allah. Tidak ada yang bisa, yang akan memberi pahala kepadaku kecuali dari Allah SWT, bukan dari kalian. Ya. Nah, seringkali kemuliaan akhlak, kebaikan kita kepada orang itu mengundang simpati. Akhirnya jadi senang ke kita. Kalau sudah senang, nanti akan mendengar omongan kita, akan mendengar nasihat kita, akan mendengar seluruh bimbingan kita kepada dia. Ya, ini yang ketiga. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Keempat, nah, hindarkan, jauhi keburukan akhlak. Biasanya kadang orang menentang nasihat orang karena benci kepada orangnya, bukan karena benci kepada isi nasihatnya. Karena orang yang menasihati kita itu orang yang nyebelin akhlaknya, kita tolak. Bukan karena isinya, isinya bagus, tapi karena keburukan akhlak orang. Maka hindarkan, seperti umpamanya kita bermaksud menasihati tapi dengan kalimat yang bernada memojokkan atau menyindir. Umpamanya ada saudara kita yang belum menutup aurat, kita katakan, kamu sampai kapan mau kayak binatang begitu? Ah, umpamanya ya jelas dia tersinggung, bukan ingin menuruti nasihat kita tapi malah sakit hati dengan mengatakan seumur hidup. Hanya karena kata orang Sunda mah apa? Nyungkun. Karena kesal kepada orang yang menasihatinya, maka hindarkan kata-kata yang memojokkan, sindiran-sindiran, apalagi celaan atau hinaan, apalagi vonis, dasar kamu akan menjadi calon penghuni neraka, lihat pakaian kamu begini. Oh, itu gak boleh, itu vonis, gak boleh. Nanti kita berbalik, berbalik kepada diri kita, khawatir suatu saat kita akan seperti itu nanti, ya. Oleh karena itu, hindarkan keburukan akhlak. Insya Allah dengan semuanya itu menjadi pembuka pintu hidayah bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi, semoga bermanfaat bagi ibu dan kita semua yang menyimaknya. Silakan di kesempatan kedua, masih dari penelpon 0218236543, kami coba sapa kembali. Silakan. Iya. Halo, naam. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Dari Jumbo Pinang. Bapak siapa Pak? Silakan Bapak, waktunya yang terbatas disampaikan pertanyaannya, Pak. Bahwa malam Lailatul Qadar itu datangnya malam yang keberapa? Tolong dijelaskan, Ustaz. Oh iya. Baik. Jelaskan. Baik, Bapak. Terima kasih pertanyaan dan interaksi Bapak. Terkait dengan malam Lailatul Qadar, mungkin ada penjelasan yang akan saya sampaikan, kami persilakan. Silakan Bapak, waktunya yang terbatas. Barakallahu fik. Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar turunnya dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa turun di malam ganjil, bisa juga di malam genap. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, carilah Lailatul Qadar di 9 hari terakhir atau 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, 3 hari terakhir atau hari yang terakhir. Itu ganjil apa genap? Bisa ganjil, bisa genap, tergantung apa? Jumlah hari di bulan Ramadan tahun itu. Kalau jumlah hari bulan Ramadan tahun itu 30 hari. 30 hari ini. 9 hari terakhir itu ganjil apa genap? Ganjil genap 9 hari terakhir. Genap. 7 hari terakhir ganjil apa genap? Genap. Sebagai gimana membuktinya? Hari terakhir, 1 hari terakhir berarti malam keberapa? Malam ke-30. Genap ganjil? Genap. 3 hari terakhir berarti malam ke-28. Genap. Gitu ya? Dan seterusnya. Kalau harinya 29 hari di bulan itu bisa ganjil. Nah, jadi disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi yang jelas di 10 hari terakhir. Lailatul Qadar tidak pernah terjadi di sebelum 10 hari terakhir. Tapi di 10 hari terakhir. Dan itu bisa ganjil, bisa genap, ya. Bisa tanggal 27 bisa, 26 juga bisa, 24 juga. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i menyatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Lailatul Qadar turun di malam ke-24 dari bulan Ramadan. Bisa ganjil, bisa genap sekali lagi. Nah, jadi yang jelas disembunyikan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, dan dalam syariat banyak poin atau perkara yang sengaja Allah samarkan. Contoh, nah ini nih. Di hari Jumat ada satu waktu. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa di waktu itu kecuali pasti akan dikabulkan. Kapan? Tidak dijelaskan. Apa hikmahnya? Agar manusia di sepanjang hari Jumat itu berdoa terus, ya. Termasuk kapan Lailatul Qadar? Tidak dibuka secara pasti, ya. Apa hikmahnya? Agar manusia di 10 hari terakhir itu terus mencari Lailatul Qadar dengan cara i'tikaf, sehingga ibadah yang dilakukannya jauh lebih banyak lagi. Bayangkan kalau umpamanya difikskan, ditetapkan pokoknya Lailatul Qadar tanggal 27. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Mereka hanya akan i'tikaf di malam itu aja, ya. Siangnya sudah tidur seharian tuh. Ba'da subuh tidur. Zuhur bangun sholat. Setelah itu tidur lagi. Asar bangun sholat, tidur lagi sampai maghrib. Agar semalaman bisa kuat. Siapkan air kopi satu baskom. Hari selain itu bisa tidur terus. Ah, sekarang kan 26 belum Lailatul Qadar, tenang, tidur. Sekarang masih 25, tenang, enggak akan Lailatul Qadar turun. Tidur. Bisa begitu kan, liciknya kita kan begitu ya. Makanya Allah sembunyikan agar manusia melakukan ibadah lebih panjang waktunya dari tanggal 21 sampai hari terakhir di bulan Ramadan agar lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka silakan cari Lailatul Qadar di malam apapun. Itu yang pertama. Kedua, para ulama menyatakan sangat mungkin Lailatul Qadar berpindah-pindah waktunya setiap tahun. Tahun kemarin mungkin tanggal 23. 2 tahun yang lalu mungkin tanggal 27. 3 tahun yang lalu mungkin tanggal 24. Tahun ini mungkin saja tanggal 21 atau tanggal ke-30 atau tanggal kapan saja. Berpindah-pindah setiap tahun. Salah satu hikmahnya seperti tadi adalah dalam rangka memotivasi manusia agar melakukan ibadah dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak ya. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Berikutnya kami ajukan pertanyaan dari pendengar kita dari Rokan Hulu Riau. Dan satu pendengar juga yang bertanya yang terkait pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita telah mendapatkan banyak pelajaran tentang agama ini untuk senantiasa meniatkan setiap ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa masih saja kita mengharapkan surga agar kita masuk ke dalamnya dan neraka yang kita terbebas darinya, sementara kita jarang sementara tapi ada yang terputus. Nah mungkin itu intinya yang pertanyaan yang diajukan Ustaz. Bagaimanakah hukum dari kita meminta surga dan neraka padahal keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang bertanya dari Riau ya barusan. Bukankah ibadah itu harus karena Allah, mengharapkan ridha Allah? Ridha Allah sifat bagi Allah Azza wa Jalla dan bukan makhluk. Tapi kenapa kita masih mengharapkan makhluk? Makhluk yang dimaksud di sini apa? Surga. Ada istana, ada bidadari, ada perhiasan dan seterusnya. Itu makhluk. Dan neraka itu adalah makhluk. Kenapa kita harus takut kepada makhluk, kepada neraka, ya? Ini pertanyaan yang bagus. Bukankah kita hanya boleh takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada makhluk? Bukankah kita harus mengharapkan hanya ridha Allah dan tidak boleh mengharapkan makhluk? Pertanyaan yang bagus. Pertama, bahwa cara berpikir kita harus disesuaikan dengan keterangan nas Al-Quran dan hadis. Bukan kita membangun kaidah berpikir terlebih dahulu yang kita anggap pasti benar, lalu seluruh keterangan-keterangan harus sesuai dengan kerangka berpikir kita. Gak boleh seperti itu. Seperti yang barusan, bukankah kita tidak boleh mengharapkan makhluk, tidak boleh takut kepada makhluk. Jadi ayat-ayat dan hadis sahih yang berbicara tentang mengharapkan surga, takut kepada neraka, seolah-olah dipertanyakan karena bertolak belakang dengan kerangka berpikir kita. Itu keliru. Harusnya kita membangun kerangka berpikir dengan bertumpu pada penjelasan ayat dan hadis. Kata siapa kita tidak boleh mengharapkan makhluk? Itu kata siapa? Oh, kata diri kita, emang diri kita ini siapa? Kata otak kita ini siapa? Apakah sumber kebenaran? Apakah kebenaran ditetapkan oleh otak kita? Enggak. Kebenaran ditetapkan oleh Allah. Apa yang Allah katakan itu pasti benar. Maka bangun kerangka berpikir kita di atas nas. Allah dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan, boleh bahkan dianjurkan kita mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Diperintahkan. Allah berfirman, fattaqun nar, takutlah kamu ke dalam api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Allah yang menyuruh, jangan dipertanyakan. Kan kita gak boleh takut kepada makhluk. Kata siapa? Kalau makhluknya adalah wujud dari murka Allah, wajib kita takut. Dan neraka adalah wujud murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh gak kita takut terhadap kemarahan dan laknat malaikat? Malaikat kan makhluk ya. Kita takut gak kalau malaikat melaknat kita? Takut, karena laknat malaikat cermin dari laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu, takut terhadap sesuatu yang dianggap makhluk, tapi makhluk itu merupakan perwakilan atau gambaran dari murka dan azab Allah, ya diperintahkan. Allah menyatakan fattaqun nar. Boleh gak kita takut kepada hari kiamat? Wajib. Kiamat itu makhluk apa bukan? Makhluk. Allah menyatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada hari kiamat, yang di hari itu seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain. Allah menyuruh kita takut kepada kiamat. Boleh enggak kita takut terhadap kezaliman? Kezaliman makhluk apa bukan? Makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fattaqudzulma. Takutlah kamu kepada kezaliman. Itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bangun kerangka berpikir kita berdasarkan nas ayat itu, bahwa mengharapkan surga boleh, karena Quran menyatakan begitu. Takut kepada neraka boleh, takut kepada azab Allah boleh, takut kepada hari kiamat boleh. Dan Allah menjamin surga bagi orang yang takut. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada kiamat, ketika dia berdiri di hadapan Allah, bagi dia akan diberikan dua surga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Siapa orang yang takut kepada Allah ketika dia berdiri di hadapan Allah, ya, terus dia menahan diri dari hawa nafsunya, takutnya kepada maqama rabbi, saat hari kiamat ketika dia berdiri di hadapan Allah, maka surgalah tempat tinggal dia. Jadi dibolehkan kita mengharapkan makhluk, selama makhluk tersebut memang Allah perintahkan untuk kita harapkan, seperti surga ya, seperti bidadari surga, seperti istana di surga. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang memelihara sholat sunat 10 rakaat sehari semalam, sholat apa? Rawatib, Allah akan bangunkan satu istana bagi dia di surga. Nabi mengiming-imingi istana di surga. Makhluk apa bukan? Makhluk. Boleh enggak mengharapkan itu? Boleh. Kalau enggak boleh, ngapain Nabi ngomong begitu? Kalau tidak boleh, berarti Nabi menyesatkan dong. Ya? Ya, dan mustahil Nabi SAW menyesatkan manusia. Oleh karena itulah, rubah kerangka berpikir kita. Apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, itu menjadi landasan kerangka berpikir kita. Bukan kita membangun kerangka berpikir kita dulu, lalu semua ayat dan hadis harus disesuaikan dengan cara berpikir kita. Bukan demikian ya. Demikian ibu yang tadi bertanya di Rio, saya pikir cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita adzan maghrib, kita siap-siap berbuka. Insya Allah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam, terima kasih untuk bahasan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk Al-Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Al-Ustaz beserta keluarga. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di Roja Bandung yang telah membantu terselenggaranya kajian ilmiah kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV, mohon maaf hanya sebagian kecil dari pertanyaan yang Anda ajukan melalui pesan singkat yang bisa kami sampaikan kepada Al-Ustaz. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu bersama Al-Ustaz kembali untuk melanjutkan bahasan dari kitab Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Khotbah Islam, kami undur diri, mohon maaf segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atakum Ramadan, Syahrul Mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah bulan yang disyariatkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ia adalah bulan yang kaum muslimin bergembira dengan berbuka puasa dan bersahur, dan bergembira dengan mengamalkan sebuah ibadah yang agung. Dan pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar.